Antum lupa pula. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita masih dalam rahmat Allah. Kita masih diberikan Allah kekuatan sehingga kita dapat melaksanakan perintah Allah, dan mudah-mudahan sekaligus larangan Allah subhanahu wa ta'ala dapat kita jauhi. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita sudah memasuki ayat 75 dari surah Al-Isra. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza adzaqnaka di'fal hayati wa di'fal mamat summa la tajidu laka 'alaina nasira. Artinya, kalau terjadi demikian, benar-benarlah kami akan rasakan kepadamu siksaan berlipat ganda di dunia ini, dan begitu pula siksaan berlipat ganda sesudah mati, dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun terhadap kami. Ayat ini adalah menegaskan pada pertemuan kita telah lalu, yaitu tentang ayat yang telah lalu itu adalah ayat 74 tentang bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya kita dapat melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya disebabkan Allah memberikan sebuah kekuatan kepada kita itu atas dasar rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaulah seandainya dalam hal ini tidak didapatkan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau mereka tidak merasakan hal tersebut bahwasanya Allah memberikan kekuatan kepada mereka dengan notabanenya mereka terus melanggar perintah Allah, maka ayat yang ke-75 ini adalah merupakan ancaman, yang mana ancaman Allah katakan tidak saja di dunia orang-orang yang melakukan itu akan mendapatkan siksaan, tapi ketika di akhirat kelak mereka akan mendapat siksaan. Bahasa siksaan itu disebutkan di sini dengan membahasakan di'fa, menunjukkan lebih daripada hal yang sudah kita ketahui, artinya Allah lipat gandakan. Biasanya yang dilipat gandakan itu adalah bonus atau rezeki, tapi ketika siksaan itu dilipat gandakan itu adalah merupakan siksaan yang sangat pedih. Kenapa Allah mengatakan berlipat ganda di dunia ini dan begitu pula Allah lipat gandakan nanti di akhirat kelak nanti? Supaya orang tidak beranggapan apabila mereka mendapatkan cobaan di dunia ini tidak itu berarti sudah menebus dosa mereka di dunia ini. Tidak. Supaya mereka mengetahui siksaan Allah itu tetap berjalan ketika hambanya itu terus ingkar kepada Al-Quran dan hadis atau tidak mau mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Itulah yang menyebabkan mereka itu akan mendapatkan siksaan yang berlipat-lipat ganda. Bahkan bukan itu saja yang Allah berikan kepada mereka, yaitu yang sangat menyedihkan lagi, ketika mereka mendapatkan siksaan di dunia ini, contohnya yang kecil saja, mereka tidak akan mendapatkan pertolongan pada saat itu, karena Allah sudah jamin orang-orang yang seperti itu tidak akan pernah tertolong walaupun mereka itu minta tolong, apalagi di dalam kehidupan akhirat mereka tidak akan pernah. Karena apa? Kata-kata summa tersebut adalah untuk mentaukidkan. Sebagaimana kalau kita dalam berceramah berpidato kita mengatakan kemudian dengan bahasa yang sangat lantang sekali keras akan mengatakan kamu tidak akan pernah mendapatkan sebuah pertolongan, yaitu pertolongan yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah walaupun kata artinya demikian kata summa tersebut dia, tapi untuk lebih menguatkan bahwasanya kita tidak akan pernah tertolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada posisi seperti inilah orang itu betul-betul mendapatkan siksaan, yang mana siksaan itu mereka tidak akan pernah lepas dari dalamnya, dari siksaan tersebut. Begitu Ustaz Zainal. Mungkin akan ditambahkan lagi ya, kajian ini ada dari Dr. Zainal Arifin. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Para pendengar yang dimuliakan Allah di Radio RRI kesayangan kita, hari ini kita mengkaji bagaimana pemimpin besar mengambil tanggung jawab yang besar. Bertambah besar kepemimpinannya, betapa besar pula tanggung jawab yang harus diembannya. Ini adalah konsekuensi dari kepemimpinan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin besar umat Islam menerima tanggung jawab yang besar berikut konsekuensi dan resiko yang juga besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di sini, "Izan la'azzaqnaka dhi'afa." Dan kata-kata dhi'afa itu diulangi dua kali, berlipat ganda siksaan. Tidak saja di akhirat disiksa berlipat ganda, di dunia pun dhi'fal hayati wa dhi'fal mamati. Ada lipat ganda siksaan. Sebagai resiko pemimpin yang tidak becus, dia akan mendapatkan lipat ganda penderitaan di dunia dan penderitaan berlipat ganda di hari akhirat kelak ketika dia wafat. Inilah pemimpin yang besar mengambil tanggung jawab yang besar. Nabi Muhammad menerima itu dengan lapang hati. Kenapa? Karena memang tidak pernah terbesit di dalam hatinya, terfikir oleh otaknya untuk melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berada pada garis lurus tidak takut untuk diperiksa. Orang yang berada pada garis yang benar tidak takut untuk dimintai keterangan. Karena apa? Karena dia berada pada relnya. Inilah yang dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan masyarakat, di hadapan umat Islam, yang menjadi pernyataan yang begitu tegas bagi pembelajaran pemimpin dunia. Kalau seandainya anakku Fatimah mencuri, aku ayahnya yang langsung akan memotong tangannya. Ini adalah pemimpin yang besar mengambil tanggung jawab yang besar. Kalaulah seorang pemimpin bisa komit terhadap dirinya, maka dia juga harus bisa komit terhadap keluarganya. Karena kebocoran itu biasanya dari hal-hal yang kecil, dari pembiaran yang sederhana, dengan membolehkan istri dan anak untuk terlibat dalam hal-hal yang tidak diinginkan. Maka kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat 75 surah Al-Isra ini menegaskan, "Izan la'azaqnaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamat summa la tajidu laka 'alaina nashira." Engkau tidak akan mendapat pertolongan sedikit pun dari Allah, dan engkau akan dilipat gandakan siksaan di dunia di akhirat, karena kepemimpinan adalah keteladanan. Bila guru kencing berdiri, murid akan kencing berlari. Bila guru tidak bisa dijadikan teladan, maka murid menjadi liar dan berantakan. Bila pemimpin memberi contoh yang tidak baik, maka rakyat lebih liar dan akan merusak. Inilah yang terjadi di Indonesia, inilah yang terjadi di dunia saat ini. Kehilangan karismatik, kehilangan makna dari kepemimpinan. Ada kerakusan, ada ketamakan. Tidak saja terjadi di Indonesia, di Amerika pun kita menemukan hancurnya ekonomi Amerika karena kerakusan dan ketamakan yang melibatkan para pemimpin dan para politikus. Mudah-mudahan ayat ini menjadi renungan demi Indonesia yang lebih baik ke depan. Iya, terima kasih kepada Dr. Zainal Arifin yang telah begitu panjang menjelaskan dalam kajian. Dan intinya, apabila kita ingin selamat di dalam kehidupan dunia ini, maka kita akan selamat dalam kehidupan akhirat kelak nanti, supaya azab yang sudah kita rasakan itu tidak terus berkepanjangan. Karena di akhir tahun ini atau di awal tahun 2012 nanti, itu sudah banyak orang-orang yang meramal-meramal yang tidak baik akan kehidupan yang akan datang. Kalau tidak meramal pun sebetulnya, kalau kita merenungkan dalam ayat ini, itu sudah terkena kita dalam siksaan di dunia, di fal hayat disebutkan ketika kita hidup di dunia ataupun setelah mati nanti, kalau seandainya kita tidak merasakan kekuatan Allah sebetulnya sudah ikut intervensi dalam kesuksesan kita, dalam menata kehidupan kita yang baik. Maka di akhirat kelak nanti Allah akan memberikan satu kesimpulan yang sangat dalam, yaitu ketika kita akan, ketika kamu tidak akan mendapatkan pembela yang membelamu atau penolong yang menolongmu, disebabkan sebetulnya karena tidak, sudah tidak ada lagi di akhirat kelak nanti datang pertolongan tersebut. Kenapa? Karena pertolongan tersebut atau kekuatan tersebut yang datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya atau tidak ada kuasa kecuali bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah Allah tidak mau menolong, maka tidak akan ada satu kekuatan daya sehingga kita akan terus masuk dalam api neraka tersebut, tidak akan pernah kembali lagi keluar disebabkan kita tidak ada pertolongan, disebabkan kita tidak mau pakai pertolongan ketika di dunia ini yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat memaknai kajian ayat dari 75 dari surah Al-Isra ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.